nak nilai sebuah hadis itu adalah hadis yang sahih, mestilah kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, maka hadis itu tidak cukup sahih ataupun mungkin lebih rendah status dia. Apa syarat-syarat hadis yang sahih? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, binaqli adlin tamid dhabti muttasil as-sanadi ghaira muallalin wala syadhin huwa sahihu li dhatihi. Maksudnya hadis yang sahih ni mesti kena ada 5 syarat. 2 syarat yang pertama ini berbalik kepada perawi itu sendiri. Yakni pertama perawi yang adil, yang kedua perawi yang dhabit. Perawi yang adil ni maksudnya dia adalah perawi yang baik kredibiliti dia daripada sudut agama dia, daripada sudut perwatakan dia, daripada sudut akhlak dia. Supaya apa? Nanti kita boleh nilai dia ni bukanlah seorang pendusta. Dia ni pula daripada sudut agama dia bukan seorang yang fasik. Orang yang fasik ni yang selalu buat dosa-dosa, yang tak peduli dosa besar, yang tak peduli dosa kecil. Orang-orang macam ni, dikhawatiri mereka boleh berdusta, tergamak untuk berdusta di atas nama agama. Yang kedua adalah perawi yang dhabit. Dhabit ni adalah berbalik kepada akal ataupun IQ perawi itu sendiri. Maksudnya hafalan dia kena kuat, memori dia kena baik, dia tidak boleh selalu cuai ataupun selalu melakukan kesilapan. Sebab kalau banyak melakukan kesilapan, petanda IQ seseorang itu ada masalah sikit dan mungkin hadis itu juga tersilap dinukilkan. Yang ketiga, mestilah perawi itu kena bersambung ataupun silsilah rantaian perawi ini kena bersambung. Perawi ini ambil daripada perawi ini, perawi ini ambil daripada perawi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh terputus. Kalau terputus, tak cukup syarat. Yang keempat adalah hadis tersebut tidak boleh ada unsur syadz. Syadz ni ganjil. Dia tak boleh macam contohnya hadis tu dia riwayat dia seorang-seorang tiba-tiba berselisihan ataupun berlawanan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih baik hafalan dia, yang lebih baik agama dia daripada dia. So itu menandakan dia ada masalah. Dia seorang-seorang riwayat, yang lain daripada orang lain ada masalah. Yang lain daripada anak-anak murid lain, rakan-rakan seguru di lain, itu ada problem. Yang ketiga, yang kelima, mestilah hadis tersebut tak boleh ada muallal, yang bukannya ada kecacatan. Kecacatan itu sembunyi. Maksudnya kalau kata kita nampak hadis tu kan bersambung sanad, boleh kata tiba-tiba perawi-perawi dia juga adalah perawi yang terpercaya, tapi rupa-rupanya lepas kita cek, oh rupa-rupanya hadis dia tak bersambung. So ada kecacatan-kecacatan tersembunyi. So dalam perincian syarat-syarat itu ada detail-detail dia, tetapi umumnya 5 syarat ni adalah syarat yang disepakati oleh para ulama hadis. Di sana ada beberapa syarat-syarat lain yang menjadi perselisihan. Contohnya perawi itu mestilah seorang yang kata diketahui, dia rajin menuntut ilmu, banyak daripada sudut sama' dia, dia mendengar hadis, mudhakarah dia. Begitu juga ada juga kadang-kadang ada syarat yang ulama letak, perawi itu mesti kena memahami hadis itu. Ini syarat yang diperselisihkan selain daripada 5 yang tadi. Baik, salah satu daripada contoh hadis yang sahih, kita ambil contoh mudah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, yakni hadis hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, Nabi SAW kata, inna bilalan yunadi bilailin fakulu washarbu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Bilal ni di azan subuh yang pertama, makan minumlah kamu sampailah Ibnu Ummi Maktum yang azan. So hadis ini Imam Al-Bukhari riwayatkan daripada guru dia, Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf riwayatkan daripada guru dia Imam Malik. Imam Malik riwayat daripada guru dia Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar riwayatkan daripada guru dia Ibnu Umar. So kalau kita cek ke 5-5 dalam rantaian sanad ni, semua adalah imam yang fiqah. Bukhari, Imam Bukhari tak perlu dipertikaikan lagi. Syekh dia Abdullah bin Yusuf, seorang yang fiqah mutqin, yang sangat dipercayai. Imam Malik, siapa yang tak kenal, sangat masyhur. Abdullah bin Dinar, seorang yang fiqah terpercaya. Dan juga Abdullah bin Umar, seorang sahabi. Dan bila kita cek-cek, semua sanad-sanad ni juga bersambung dan tak ada kecacatan, tak ada juga keganjilan. Maka hadis ini dikategorikan dan dinilai sebagai hadis yang sahih.